Bisa jauh darimu, jangan kau tinggalkan ku. Pahit asam manisnya cinta telah ku lewati bersamamu. Ku tak bisa jauh darimu, jangan kau tinggalkan ku. Dua kata yang tak pernah bisa ku lupa dari dirimu. Kata rayu manis dan menjamu kekasih. Kau bilang kau takkan pernah tinggalkan diriku. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, kau tak pernah berpikir betapa besar cinta ini. Kau buatku terluka hingga ku terjatuh di dalam hatimu. Kau tak pernah berpikir kau kan tinggal. Takkan tinggalkan diriku, jangan kau hancurkan ku. Ku mencintai dirimu, ku mohon jangan tinggalkan ku. Ku tak bisa jauh darimu, jangan kau tinggalkan ku. Dua kata yang tak pernah bisa ku lupa dari. Kata rayu manis dan menjamu